Takma'na la ni la menafikan akan perbuatan. Kalau orang ngaji ilmu nang. Fala, maka jangan sekali-kali kamu berani. Takma'na bil kauli, kamu melembutkan suara. Nah, batu haram orang perempuan bang. Nah. Orang mari rumah kita pun kita tak boleh jawab dengan lembut-lembut. Kalau orang lelaki mari, lelaki kita tak ada. Orang tanya mana ke? Cik Mat ada, Cik Mat. Kita kata, Cik Mat tak ada. Haram. Tak boleh. Nah, ni kita kabur ni kalau nak tanya, lelaki tak ada. Dah saya tanya, ya. Tambung ngaji sudah. Nah, kita kata, tak boleh. Ulama kata, kena jawab biasa je. Ah, suami kita tak ada. Munak nak sama dia. Ini buat kasar gitu. Nah. Mana tak lah kasar gitu, nak benda. Nah, tak boleh lembut. Dan ni menyanyi boleh. Kalau ada ustaz kata boleh saya ngaji ustaz tu. Dia mengubah hukum. Faham? Kita dengar sedap menyanyi. Dah rupuan nyanyi emas sedap. Orang lelaki nyanyi lugar dengar. Nah, rupuan nyanyi emas sedap dengar. Orang nyanyi pula. Dengan suara, dengan mikrofon. Ada mixer pula. Betul ke suara. Adjust suara. Hak tu baik emas sedap. Oh, radik dengar. Nah, haram lah rupuan nyanyi. Orang lelaki dengar. Kalau orang rupuan dengar apa? Rapuan belakang dengar, rapuan nyanyi, tak apa, joget boleh. Nak, tak ada masalah, tua boleh joget, 96 joget, tak ada mana, disco, rapuan, sama-sama puan. Tak ada masalah. Nah, ni kita tukar dengar. Tok Iman Nelih Haji, nyanyi nasi, nyanyi depan. Dengan gaya, dalam jubah tu ketat. Stres pula kain, ngikut punggung, ngikut peha, ngikut lutut. Nah, dalam muka tu maknanya, belemih mata ke muka maybe. Nah. Dah. Fitnah ha. Nah. Imam Ghazali kata kalau orang mari rumah kita, tak mungkin jadi fitnahnya tanya suami kita, kita bubuh batu lah mulut. Ambil batu suti buh lah mulut. Suami tak tak. Tak jadi fitnah. Ini dalam kitab lah makbuh lah ke. Kita tahu benda kita. Kita ingatkan ngaji kitab kita. Ngaji ngaji URTB. Nah, ada erti ke benda? Ada setengah ulama kata sunat buh jari pula. Suami saya tak ada. Ah, lepas begitu semua. Takut jadi fitnah. Pasal suara orang puan yang ramai. Nah, tidak sama dengan suara lelaki. Tua-tua pun dia ada benda. Ada getah. Faham tak? Ah, ada gitu. Dah kalau muda, comel pula. Gerak pula tubuh. Kalau macam watak kayu pun fitnah. Tubuh gerak pula. Dan nasi. Nah, pada gerak pula, muka jamek. Oh, gitu. Tubik air ingus tu bila. Nah. Arina, mazal taro. Wakasa, wakasa, mapi. Nah, pilih nyanyi. Ayadina. Nah. Negak tu, Tok Imam. Nah. Jangan main-main. Kita tak apa tengok, buat modal. Faham? Akan tetapi kalau pergaduhan itu semata-mata untuk dijadikan bahan buana, lebih-lebih lagi untuk menambah letakkan hubungan mereka, maka pengaduan itu haram hukumnya. Ada juga lagi cerita, kurang berapa? 10.5. Nah, lagi cerita ha, mana abang dia baloh ni, tujuan saja-saja nak suruh orang dia pergi. Nah, macam kita lah. Kalau kita tak berakhir seorang-seorang nanti, tahu benda buruk ni, kita cerita korang. Biar orang lain tak berakhir tak. Nah, tu mengupak yang haram. Nah, tu mengupak yang haram. Tak ada niat baik, tak boleh. Nah, ada niat baik, tak boleh. Hal begini sering terjadi dalam masyarakat kita. Mereka mengumpat untuk kepentingan diri atau untuk orang-orang yang tertentu. Nah, untuk orang-orang yang tertentu atau untuk kepentingan diri kita, haram pada syarak. Nah, jadi nak mengumpat, tujuannya nak suruh nasihat. Kita kabar, kita nasihat, tidak dengar kita. Kita jumpa dengan orang yang dia malu. Kita cerita buruk dia tu. Oh, curi sangat lah ni. Tak? Piti kawan-kawan, nipu, nega. Tolong lah nasihat. Itu tak apa lagu tu. Dibenar pada syarak. Nah, tapi saja-saja cerita duduk atas rambut, duduk atas gerak. Semata-mata nak seronok saja. Hukumnya tak boleh lah. Nah, jadi jaga dalam masalah ni. Jangan mengumpat. Melainkan hanya jika tujuan kita baik. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan banyak pagi ni lah. Baik, soalan yang pertama. Baru-baru ini ada kuliah maghrib di tempat saya berkenaan mandi wajib. Yang pertama, dengar molek. Wuduk kemudian mandi wajib mengangkat hadas. Tapi kata ustaz tu, walaupun tersentuh anak sulit pun tak apa. Lepas itu sebab masih dalam proses mandi. Betul ke? Jawabnya pendapat ini betul juga. Dia ada dua pendapat ulama. Satu pendapat mengatakan ketika kita mandi, jangan kita sentuh perkara yang membatalkan wuduk. Umpama sentuh kemaluan. Sesah dah mandi pun lagu tu lebih tak lagi. Pendapat yang kedua mengatakan selama kita dah habis lagi sesah mandi, dah kakak lagi hadap sok, maka tak mengapa kita menyentuh kemaluan. Nah, jadi pendapat ini juga dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, cuma nak ikhtiar bila kita mandi, kita ambil wuduk, masa mandi, kita jangan sentuh kemaluan kerana nak meraihkan khilaf yang telah berlaku di kalangan ulama tadi. Dek, jadi kalau atas ustaz ni kata kaul yang kedua betul juga. Dek, selama kita baru tengah basuh, basuh bahagian tubuh dulu, dah asuh di bahagian kaki mandi junub ni, tangan sentuh kemaluan, dak batal lagi wuduk dia. Nah, pasal dak terkakak lagi hadas, bila terkakak dah hadas so dengan rata setiap tubuh, sentuh kemaluan baru batal wuduk. Hadap so dak batal dak. Dah? Ha. Mandi mandi tu dak batal dak. Baik. Selesai masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Jangan tulis panjang-panjang kan? Kita malah nak baca. Tulis pendek-pendek. Semasa kita semayang ni hajat, mohon sesuatu kepada Allah Taala, bilakah kita berniat untuk memohonnya? Baik. Niat mana? Niat nak mohon hajat. Kalau niat semayang hajat dalam takbir Allahu Akbar, aku sahaja aku semayang sunat, aku semayang sunat hajat kerana Allah Ta'ala. Nah, maka kita nak niat masa kita berdoa tu. Doa dua, dalam sujud yang terakhir pun boleh, selepas daripada salam pun boleh. Masa kita berdoa tu, kita niatkan hajat kita dan kita sebut. Nah, ataupun kita sebut secara umum, umpamanya perkenankanlah hajatku dalam hati kita ni, nak nikah umpama, nak nega, niat gitu. Faham? Boleh. Dalam sujud boleh, dalam lepas pada salam pun boleh. Nah. Yang kedua, bolehkah kita semayang jamak dan qasar? Asas bersama semayang jemaah bagi laki-laki. Kalau kita bersabit lepas subuh, dan bagaimanakah caranya nak berniat? Baik. Dia semayang jemaah, musabit. Lepas tu pas semayang jemaah, nak semayang asar pula. Boleh. Syaratnya jamak takdim. Nek? Wak mari berlalu asar. Pas semayang jemaah, jangan tunggu imam wirid. Terus bangun, semayang asar. Asar tu jamak lah sekaligus. Tapi dalam semayang jemaah, kena niat jamak. Allahu Akbar. Saja aku semayang fardu Jumaat, jamak dengan asar, makmum kerana Allah Ta'ala. Bila niat dah dalam semayang pertama, baru boleh lepas sadang bangun semayang yang kedua. Tak niat dalam semayang pertama, tak boleh nak jamak. Faham? Dia tak boleh jamak takhir semayang Jumaat dalam waktu asar. Ha, tak boleh. Ha? Mana jadi gitu? Bolehkah kita semayang jamak dan qasar takhir kalau niat kita berada dalam traffic jam, menjaga jentera seperti kilang gula atau lainnya, menjaga menara kawalan udara, pegawai keselamatan yang sedang bertugas, menjaga pesakit tenat dan lain-lain yang seumpamanya. Masalah kerja yang mana tak boleh nak tinggal kerana shift dia. Contoh, kalau kita duduk pada tempat yang tak boleh nak keluar daripada